Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. InsyaAllah kita lanjut pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam di syarhi 50 hadithan min Jawami'il Kalim karya Al-Imamul Muhaddith Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang terakhir, alhamdulillah sudah kita ketahui makna dari kalimat an-niyah, ya, sudah kita ketahui makna niat dari segi bahasa dan juga dari segi penjelasan al-ulama. Dan kita menjelaskan bahwa di dalam istilah al-ulama, niat itu ada dua makna. Yang pertama, untuk membedakan sebagian ibadah dengan ibadah yang lain, atau untuk membedakan antara ibadah dan adat, antara ibadah dan adat kebiasaan. Dan itu makna yang pertama. Yang makna yang kedua yang kita jelaskan dari makna an-niyah itu, dalam arti singkatnya, ikhlas atau tidak ikhlas, seperti itu. Dan sudah kita jelaskan dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anil Karim, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan niat dengan makna yang kedua, yaitu ikhlas atau tidak ikhlas, dengan kalimat apa? Al-irada. Dan kalimat al-irada dalam arti yuridu dan lain-lainnya, makna secara bahasa adalah keinginan, tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah atau tidak. Jadi beberapa ayat sudah kita jelaskan, alhamdulillah sudah kita ketahui maknanya. Yang berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah, di sini Asy-Syaikh menjelaskan, wa amma ma warada fi sunnah wa kalam as-salaf min tasmiyati hadzal ma'na bin niyyah fa katsirun jiddan wa nahnu nadhkuru ba'dahu. Sekarang Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala ingin menjelaskan makna niyyah dengan maknanya yang kedua itu ikhlas atau tidak ikhlas, dan contohnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga perkataan as-salafus salih. Di antaranya di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari hadis Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bersabda, man ghadza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berghazwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu tidak berniat kecuali untuk mendapatkan iqal. Apa itu iqal? Kalau secara bahasanya iqal itu tali unta. Tapi ini kiasan. Maknanya apa? Ingin mendapatkan rampasan perang. Bukan dalam arti dia berjihad ingin mendapatkan apa? Tali unta. Buat apa tuh tali unta? Nah, di sini, kalau kita mau jelaskan secara bahasa, rampasan perang itu ghanimah. Betul enggak? Bahasanya ghanimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam di sini tidak menjelaskan ghanimah, menjelaskan dengan kalimat iqal, dan ini mufrad. Jamaknya banyaknya itu uqul. Dalam arti tali unta. Tapi bukan makna zahirnya yang dimaksud. Bukan makna zahirnya yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah rampasan perang. Ini yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita ini kan bukan zahiriyah. Kita ini bukan kelompok zahiriyah, tapi kita ahli sunnah wal jamaah. Naam. Man ghazza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berghazwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu tidak berniat kecuali untuk mendapatkan rampasan perang, maka untuknya apa yang dia niatkan. Dalam arti di sini apa, hadirin yang dirahmati Allah? Walam yanwi. Nah, Rasulullah menjelaskan kalimat niat. Ya. Walam yanwi menjelaskan kalimat niat. Yang dimaksud adalah tidak ikhlas. Yang dimaksud tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mendapatkan harta dunia dari rampasan perang itu. Dan di hadis yang lain juga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, siapa yang jihadnya itu di jalan Allah ya Rasulullah, faqala yani man ghazza litakuna kalimatullah hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi sallam. Jadi barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan niatnya itu untuk apa? Meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua orang yang berjihad itu dikatakan benar-benar mujahidin. Ada di antara mereka yang mukhlisin, maka mereka lah yang dikatakan mujahidin. Ada di antara mereka yang tidak mukhlisin, dan di sini mereka hanya ingin mendapatkan harta-harta dunia. Nasallahu assalamata wal afiyah. Karena itu yang kita pahami tentang keadaan di ghazwah, bahwa pemimpin-pemimpin di sana, mereka itu mensyaratkan orang yang ingin berjihad harus apa? Mana Pak Ahmad? Waktu itu dikatakan apa? Harus apa? Disampaikan di sini. Ada yang dari Palestine, dari Gaza, disampaikan harus hafal Al-Quran. Jadi si mujahid itu harus hafal Al-Quran. Kenapa? Karena dalam bahaya. Apabila dia tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa terfitnah. Bisa terfitnah. Terfitnah di dalam niatnya ini. Digoda oleh setan wal iyadu billah. Tiba-tiba niatnya wal iyadu billah untuk mendapatkan rampasan perang atau harta dunia. Meninggal dunia, mau dikatakan syahid, iya, syahid dunia. Tapi belum tentu dia itu syahid di akhir. Secara zahir syahid dunia. Syahid dunia, meninggal dunia langsung dikubur. Betul enggak? Tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak disolati, langsung dikubur. Syahid, secara zahir syahid dunia. Tapi apakah di akhirat Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai syuhada? Wallahu taala a'lam. Tapi kalau niatnya salihah, benar-benar untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah syahid yang benar, syahid di dunia dan juga syahid di akhirat nanti. Jadi ya, sudah kita pahami apa yang dimaksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini yang sahih. Dan juga di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau menjelaskan salah satu hadis yang sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yuhsyarun nasu ala niyyatihim, yuhsyarun nasu ala niyyatihim, bahwa manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niatnya. Al ulama menjelaskan ai faman mata ala syai'in bu'itsa alaihi in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan baik, maka dengan keadaan baik pula dia dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Dan barang siapa yang meninggal dunia wal'iyadu billah dalam keadaan buruk, su'ul khatimah, dengan keadaan yang buruk pula dia dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ardil mahsyar, di padang mahsyar. Ini yang dimaksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam yuhsyarun nasu ala niyyatihim. Niat di sini dalam arti apa niat di sini? Dalam keadaan beriman atau tidak beriman. Dalam keadaan bertauhid atau tidak bertauhid. Dalam keadaan sedang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau mendekatkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Intinya karena Allah atau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya itu contoh yang kedua ya. Hadis yang berikutnya juga hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bersabda innama yub'atsun nasu ala niyyatihim. Ini diperhatikan lagi, ada apa namanya kemiripan antara hadis yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ini. Innama yub'atsun nasu ala niyyatihim, sungguhnya manusia itu dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Al ulama menjelaskan makna hadis ini ay annal umama allati tu'adzabu wa ma'ahum man laysa minhum yusabu jami'uhum bi ajalihim thumma yub'atsuna 'ala a'malihim fat-ta'i' yujazi bi 'amalihi wal 'asi tahta al-mashi. Dalam arti apa? Bahwa umat yang dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya tentunya tanpa pengecualian dimusnahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saleh, ahli takwa dan juga ahli maksiat. Karena azab Allah subhanahu wa ta'ala apabila turun itu menyeluruh. Tidak membedakan antara orang yang saleh dan orang yang fasik. Dan di sini An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam menjelaskan apabila Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan satu umat ya, maka di hari kiamat nanti masing-masing dibangkitkan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan keadaannya. Ketika turun azab Allah subhanahu wa ta'ala itu, orang yang saleh tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik. Sedangkan yang lain, dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sedang bermaksiat, maka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti dalam keadaan yang buruk wal'iyadu billah. Dan itu akan terlihat, hadirin yang dirahmati Allah, akan terlihat, dalam arti akan dilihat si fulan bin fulan ini, masya Allah, dibangkitkan dari alam kuburnya, dia berjalan menuju ardun mahsyar dalam keadaan penuh dengan ketenangan tamaknina. Sedangkan yang satu ini seperti akilur riba, misalnya seperti akilur riba itu yatakhabbat, betul enggak? Yatakhabbat dalam arti jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, seperti orang yang kesurupan sebagaimana pernah kita jelaskan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan dilihat bahwa si fulan bin fulan ini orang yang jahat, keadaannya di dunia itu buruk, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Ini dalilnya, ini buktinya. Dia dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan buruk wal'iyadu billah. Tetapi orang yang saleh, yang tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik. Karena di dunia, dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dimaksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ini, innama yub'atsun nasu 'ala niyyatihim. Nah, di sini An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam menyebutkan kalimat niat, menjelaskan kalimat niat dalam arti dengan maknanya yang kedua, yaitu ikhlas karena Allah atau tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa hadis ya, ini beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam yang sahih, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, yang berkaitan dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Dan ini cara ahli hadis, cara ahli hadis mereka menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam dengan hadis-hadisnya yang lain. Karena itu bisa dikatakan walhamdulillah ini ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat karena penjelasan beliau tidak keluar dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, termasuk dari hadis yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini yang berkaitan dengan kalimat niat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bersabda, man kanat ad-dunya hammah farraqa Allahu syamlah wa fi lafdhin amrah. Perhatikan ini, man kanat ad-dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu ambisinya, farraqallahu syamlah wa fi lafdhin amrah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai beraikan urusannya, wa ja'ala faqrahu baina ainih, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kefakirannya di antara kedua matanya. Dalam arti hidup dalam keadaan fakir miskin, fakir di dalam hatinya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dia tidak mendapatkan bagiannya dari dunia kecuali yang tertulis untuknya. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini, orang yang mencintai dunia dengan cara yang berlebihan. Misalnya, kita jelaskan, dia itu sibuk dengan pekerjaannya, mencari harta, sampai-sampai kita jelaskan tidak ada waktu untuk mendirikan sholat berjamaah di masjid dia. Atau tidak ada waktu untuk hadir majelis ta'lim. Tidak ada waktu untuk bersilaturahim. Tidak ada waktu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, ya fulan, kenapa aku sibuk? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Dikasih kesibukan. Kesibukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Di pandangan manusia bahwa orang ini sukses, masya Allah. Pekerjaannya di mana-mana. Sibuk dengan pekerjaannya. Itu di pandangan manusia. Hakikatnya, di pandangan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang fakir. Fakir. Apa arti fakir? Orang yang membutuhkan. Yang selalu dalam kekurangan. Betul enggak? Mau dikatakan dia itu kaya raya. Rumahnya di mana-mana. Villanya di mana-mana. Tanahnya di mana-mana. Mobilnya, masya Allah, semua mobil yang mewah, yang mahal. Uangnya di ATM itu triliun, tetean. Ya, bukan MM-an lagi, tetean. Dikatakan bahwa dia itu adalah orang yang sukses, fakir. Kita menjelaskan sesuai dengan sabda Rasulullah, antum fakir. Antum fakir. Kaya raya tidak mengenal masjid. Tidak mengenal masjid. Tidak pernah hadir majlis ta'lim. Tidak pernah bersilaturrahim. Tidak pernah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Orang yang seperti itu walaupun di pandangan manusia kaya raya, hakikatnya fakir sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ini miskin. Yang dikatakan bahwa itu adalah orang yang sukses. Dan terakhir Rasulullah menjelaskan, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibal. Dengan kesibukan dia yang luar biasa, sampai-sampai tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya bagiannya yang akan dia dapat. Yang tertulis di dalam Allah Al-Mahfuz, tidak ada tambahan dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi. Jadi rugi atau tidak rugi? Rugi. Jadi ya, kebutuhan dunianya itu tidak berubah. Apa yang dia dapatkan dari harta dunia itu tidak berubah sesuai dengan apa yang ada di dalam Allah Al-Mahfuz. Nanti di hari kiamat dia datang minal khasirin, termasuk dari orang-orang yang rugi. Nasallallahu alaihi salamata wal afiyah. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, man kanatil akhiratu niyatah. Perhatikan. Wa man kanatil akhiratu niyatah. Jama'a Allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang niatnya itu akhirat, dalam arti dalam segala perilakunya dari ibadahnya dan juga muamalahnya itu dia niatkan dengan niat yang baik demi mendapatkan rahmat dan rida Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan urusannya. Kalau yang pertama urusannya itu dicerai-beraikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan, dalam arti apa? Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Walaupun di perkara-perkara dunia yang dia laksanakan itu dia akan mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi waktunya. Dia bisa melaksanakan beberapa pekerjaan misalnya, tetapi tidak tertinggal dari sholat lima waktu yang ada di dalam masjid dan juga melaksanakan an-nawafil, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu hadir dalam majlis ta'lim karena waktunya itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaannya itu di dalam hatinya. Dan ini kekayaan yang hakiki. Ini kekayaan yang hakiki, kekayaan yang benar. Karena di sisa satu hadisnya yang lain, Rasulullah juga menjelaskan laisal ghina an kasratil arad wa innamal ghina ghinan nafs. Jadi yang namanya kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati, dalam arti selalu merasa cukup dan ridho, rela terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di samping itu, wa atathu dunya wa hiya ra'in. Wa atathu, bukan dia, tapi dunia yang datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan dunia kepadanya. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan di dalam hadisnya ini tentang perkara niat, wa man kana fil akhiratu niyyatah, wa man kana fil akhiratu niyyatah, dalam arti niatnya itu di dalam perilaku-perilaku yang dia kerjakan, pekerjaan-pekerjaan yang dia laksanakan yang baik, itu niatnya selalu niat yang baik demi mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Ya, insyaallah hadirin yang dirahmati Allah ya. Hadis ini ya, sebenarnya hadis ini juga ada kaitannya dengan hadis yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya dengan sanad yang hasan, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'anna ma hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha." Jadi barang siapa yang merasa aman ya di tengah-tengah keluarganya atau di dalam rumahnya, dan juga sehat wal afiat jasmaninya, dan dia memiliki makanan pokok untuk harinya, faka'anna ma hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan telah dikumpulkan dunia untuknya. Karena dalam keadaan cukup, dalam keadaan cukup, walhamdulillah bisa hidup dengan tenang, aman, tentram bersama keluarga, sehat wal afiat, makanan, minuman semuanya ada, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melangkahkan kaki ke masjid, selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ini kehidupan yang indah. Ini kehidupan yang indah, benar-benar dia itu akan menikmati kehidupannya di dunia penuh dengan ketenangan, penuh dengan tamaknina, sejahtera dan damai. Insyaallah apa yang kita jelaskan, apa yang kita jelaskan itu semuanya mafhum dan jelas bagi kita semua. Yang selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, dari kalam salaf. Jadi tadi Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan apa? Bahwa saya akan menjelaskan makna niat dari makna yang kedua dari hadis-hadis Rasulullah dan juga kata-kata as-salafus salih. Dari hadis-hadis Rasulullah insyaallah selesai. Sedangkan as-salafus salih di sini dijelaskan dari perkataan Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir ini beliau termasuk minat tabi'in ya. Yahya bin Abi Katsir termasuk dari kalangan at-tabi'in. Beliau menjelaskan ta'allamun niyyata fa innaha ablaghu minal amal. Ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal, dalam arti pelajarilah niat karena yang namanya niat itu ablagh, lebih baik daripada amal, daripada perbuatan. Apa yang beliau jelaskan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah, wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asyra." Jadi barang siapa yang berniat, niatnya baik, niatnya salihah, ingin melaksanakan sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba ada halangan tertentu yang dimana dia tidak bisa melaksanakannya. Ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala satu pahala yang sempurna. Dengan niat kok, walaupun tidak ada amal, tidak ada perbuatan. Tapi apabila dia melaksanakan amal yang baik itu dengan niat yang salihah, ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala 10 pahala, dalam arti pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Yahya ibnu Abi Katsir menjelaskan apa? Ta'allamun niyyah, ta'allamu an-niyyah, pelajarilah niat. Karena yang namanya niat itu ablaghu minal amal, lebih baik daripada perbuatan, lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena kalau niatnya itu salihah, niatnya itu baik, ikhlas karena Allah, demi mendapatkan rahmat dan ridha Allah, tiba-tiba ada halangan, tidak bisa melaksanakan perbuatannya itu, ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pahala yang sempurna. Jadi di sini kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati. Tetapi caranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadisnya tadi, dengan niat yang salihah, dengan niat yang baik. Dan juga Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala beliau menukil dari kata-kata Zaidus Syami, "Inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai' hatta fi ath-ta'ami wasyarab." Perhatikan, ini semua dari kalam, dari kata-kata as-salafus salih. "Inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai' hatta fi ath-ta'ami wasyarab." Jadi sungguh aku menyukai apabila aku mempunyai niat, ya, dalam segala hal, hingga dalam makan dan minum. Yaitu Syami rahimahullahu ta'ala berkata, aku mencintai apabila aku mempunyai niat dalam segala hal, sampai dalam makan dan minum. Apabila kita memakan makanan yang enak, yang baik, yang halal, dengan niat yang salihah, dengan niat yang baik, itu mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya niatnya apa? Antum makan apa yang enak di sini? Hah? Gulai atau nasi rawon? Ya? Dengan niat yang salihah, dalam arti niat yang salihah apa? Pertama, ini makanan halalan thayyib. Yang kedua, niat yang salihah untuk menguatkan tubuh agar bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Misalnya, seperti yang kita jelaskan, melaksanakan sholat 5 waktu di dalam masjid dan lain-lain. Itu mendapatkan niat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga, kita meminum apa? Meminum air. Atau minuman-minuman yang lain yang halal, yang baik, dengan niat yang baik pula, dengan niat yang salihah, itu ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Jadi Zaidus Syami mengatakan, "Inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai'." Dalam segala hal, intinya hal itu, perbuatan itu tidak diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masukkan di dalamnya itu niat yang baik. Masukkan di dalamnya itu niat yang salihah. insyaallah biiznillah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik, sebagai niat yang salihah. Dan juga di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan dari kata-kata Sufyan Tsauri. Qala Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati li'annaha tanqalibu 'alayya. Jadi ya, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu dengan serius daripada niatku sendiri. Ya. Kenapa niat itu wahai Sufyan? Karena yang namanya niat itu tanqalibu 'alayya. Jadi ya, berubah-ubah terhadap kehidupanku sendiri. Mungkin dengan mudah untuk seseorang melaksanakan ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan mudah untuk seseorang itu mendirikan sholat 5 waktu. Dengan mudah untuk dia hadir majelis ta'lim. Tetapi sulit mendatangkan niat yang baik. Jadi kadang-kadang niatnya itu sudah baik, ya, di dalam perjalanannya, ini dalam perjalanannya, dia menuju ke masjid untuk hadir majelis ta'lim di Masjid Al-Ghifari. Niatnya ini sudah salih untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam masjid, ketemu dengan dosennya, tetangganya atau mertuanya, berubah niat. Alhamdulillah sekarang aku dilihat oleh dosenku sendiri, mertuaku dalam keadaan baik. Berubahnya. Nah, di sini Sufyan Tsauri mengatakan seperti itu. Ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati. Kenapa? Memperbaiki niat itu sulit karena tanqalib. Jadi berubahnya itu cepat. Karena itu hendaklah Allah Subhanahu wa taala selalu hadir di dalam hati kita, selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu obatnya atau salah satu caranya atau jalan keluar ketika kita memperbaiki niat kita itu. Dan juga di sini dijelaskan dari Yusuf bin Asbab, ia berkata, jadi sudah kita pahami ya apa yang dimaksud dari kalimat niat di dalam perkataan Sufyan Tsauri dalam arti ikhlas atau tidak ikhlas. Baik. Yusuf bin Asbab rahimahullahu taala, beliau berkata, takhlisun niyya min fasadiha ashaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Bahwa takhlisun niyya, membersihkan niyya dari fasadnya, dari kerusakannya, dari busuk-busuknya, itu lebih sulit ya daripada berijtihad dalam arti melaksanakan amal-amal dalam waktu yang lama. Jadi untuk membersihkan niat, untuk men-sharing niat, membersihkan dari kotoran-kotorannya, itu lebih sulit daripada sekedar melaksanakan perbuatan yang lama atau yang berkepanjangan. Ini kata-kata beliau hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Sufyan Tsauri rahimahullahu taala. Dan juga Mutarlas bin Abdullah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amal bi salahin niyyah. Salahul qalb, kebaikan hati itu tergantung dengan kebaikan amal, dan kebaikan amal itu tergantung dengan kebaikan niat. Apabila niatnya baik, insyaallah amalnya baik dan juga hatinya baik. Jadi kalau kita kalau kita urut dari belakang, ya, kalau kita urut dari belakang sesuai dengan kata-kata Mutarras bin Abdullah ini, yang pertama itu niat. Yang pertama niat. Apabila niatnya itu baik karena Allah Subhanahu wa taala, itu amalnya akan menjadi baik dalam arti diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hatinya akan menjadi baik. Apabila hatinya baik, dikatakan dia adalah orang yang sukses di akhirat nanti, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang apa-apa dari tubuh manusia kecuali kepada hati manusia. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Jadi bisa jadi amalnya itu saghir. Amalnya itu saghir, amalnya itu kecil, mungkin di pandangan manusia itu rendah remeh. Tetapi amalnya itu dibesarkan, dimuliakan dengan niatnya. Dan juga bisa jadi amal seseorang itu besar, ya, tetapi amalnya itu diperkecil dengan niat. Taruhlah misalnya, ya, amal yang saghir, amal yang kecil tetapi dibesarkan dengan niatnya. Orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan uang 2000 rupiah. 2000 rupiah buat parkir mobil. Betul enggak? 2000 rupiah buat parkir mobil. Kadang-kadang 1500 sudah mau nerima dia. Maunya 2000. Apalagi kalau lagi macet. Hah? 2000 rupiah di pandangan manusia remeh hina. Sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ikhlas, amal itu akan diperbesar, akan dimuliakan dengan niat yang baik, niat yang saleh. Ada amal yang besar yang masya Allah, taruh seperti apa? Haji atau umrah. Wah, haji umrah ini luar biasa. Tetapi niatnya wal'iyadu billah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya untuk mendapatkan pujian-pujian dari manusia atau untuk mendapatkan titel hak. Nah, dikatakan amalnya itu besar secara zahir, tetapi diperkecil dengan niatnya wal'iyadu billah. Jadi Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi mengatakan apa? Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Dalam arti kita harus benar-benar memperhatikan niat kita, hadirin yang dirahmati Allah. Wa qala Ibnu Ajlan, la yasluhul amal. Ini pertanyaannya. Ini yang terakhir akan kita jelaskan. Wa qala Ibnu Ajlan, la yasluhul amalu illa bi thalath. At-taqwa lillah wan niyyah wan illa bi thalath. At-taqwa lillah wan niyatul hasanah wal isabah. Bahwa amal itu tidak dipandang baik dalam arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya itu ada tiga perkara. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan niat yang hasanah, yang baik, yang saleh karena Allah. Yang ketiga, al-isabah, dia melaksanakannya dengan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang sahih, dan juga dari beberapa perkataan ulama ussalaf yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitabnya ini Jami' Ulumul Hikam, yang di mana maksud dari kalimat niat yang ada di dalam hadis-hadis tersebut dan juga perkataan ulama salaf adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau karena selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pertanyaan, sampai di sini cukup. Insyaallah akan kita lanjut di pertemuan kita yang akan datang. Baik. Kalau bagi apa namanya yang mau bertanya langsung, mungkin itu lebih afdol ya. Nah, di sini dijelaskan atau ada pertanyaan yang menjelaskan tadi disampaikan bahwa niat itu lebih baik daripada amal dan perbuatan. Bagaimana jika orang yang berniat baik tetapi amalannya tidak sesuai dengan niatnya atau amalan tidak sesuai dengan syariat, apakah dia akan mendapatkan pahala atas niatnya atau justru mendapat dosa dengan amalan yang tidak sesuai syariat? Amal yang tidak sesuai dengan syariat, amal yang tidak sesuai dengan syariat, yarhamukallah, itu dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Taruhlah di sini mungkin ya, mungkin perkara-perkara bid'ah, ya, perkara-perkara bid'ah yang di pandangan manusia itu adalah amal yang baik. Di pandangan manusia itu adalah amal yang baik. Dia berselawat dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan juga as-salafus salih. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil joget. Dalam arti menggerakkan tubuh atau menggerakkan kepala. Dia joget intinya. Yang joget itu kan apa definisi joget? Menggerakkan tubuh atau salah satu anggota tubuh. Dikatakan bahwa dia seperti itu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil joget. Nah, ini semua termasuk dari perkara-perkara yang bid'ah, yang dibenci. Intinya bid'ah itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba niatnya itu baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat antum benar-benar baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan dilaksanakan sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan syariat Rasulullah, sesuai dengan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi ulama menjelaskan apa? Ulama menjelaskan di dalam dua syahadat, di dalam dua syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Di dalam dua syahadat ini ada dua makna, al-ikhlas wal mutabah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu diambil dari kesaksian. Si orang ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syahadatnya itu benar, kesaksiannya benar, sesuai dengan apa yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dia bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adalah utusan Allah. Nah, kalau kesaksiannya itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam murni, maka ibadahnya itu dia laksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Jadi di dalam dua syahadat saja, di dalam dua syahadat itu ada dua makna, yaitu al-ikhlas dari makna Allah ilaha illallah, syahadat Allah ilaha illallah, dan mutaba'ah mengikuti jejak Rasul, dari makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Intinya seperti itu. Intinya al-amal ini harus dia sesuaikan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga as-salafus saleh. Dari perkataan yang terakhir yang kita jelaskan itu, bahwa di dalam suatu amal, ya, di dalam suatu amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus ada tiga perkara di dalam. Yang pertama apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, an-niyatul hasanah, niat yang baik. Yang ketiga, al-isabah. Dalam arti isabah, sesuai dengan manhaj Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hati-hati. Di Indonesia ini banyak perkara-perkara yang bid'ah. Sangat banyak perkara-perkara yang bid'ah, ibadah-ibadah yang bid'ah sangat banyak. Ah, nanti si fulan bin fulan itu sok yunu. Sok pintar dia ini. Ya. Jadi dikatakan, "Oh, ini kan amal yang baik. Ini kan niatnya baik. Kan secara umum masuk di dalil ini." Nanti kan itu perkataan. Itu perkataan. Ada contoh dari Rasulullah dan juga as-salafus saleh. Ada contoh dari Rasulullah dan juga as-salafus saleh. Kita perkarakan perkara-perkara ibadah ya. Nanti orang yang seperti itu, gimana sekarang tentang internet? Di zaman Rasulullah itu enggak ada internet. Berarti internet juga bid'ah. Kita katakan ya bahlul. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah perkara-perkara agama. Perkara-perkara agama, ibadah. Bukan internet, bukan mobil, bukan HP, bukan motor. Bukan itu. Ini perkara agama yang kita bicarakan. Ibadah. Antum melaksanakan sesuatu ibadah. Dengan itu antum mengatakan saya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair. Antum ada kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi caranya bagaimana? Sesuai dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi al-ulama menjelaskan ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam surah Al-Ahzab. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adalah suri teladan yang baik. Sudah habis waktunya belum? InsyaAllah belum ya. Masih ada berapa menit? Masih ada berapa menit? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Ahzab firmannya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di sini ulama menjelaskan bahwa kita ini umatul Islam ada kewajiban untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zahiran wa batinan secara zahir dari penampilan kita, tutur kata kita, perilaku kita, ibadah kita, muamalah kita, itu kita sesuaikan dengan manhaj Rasulullah, dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu secara zahir. Kalau secara batin, dalam arti kita bersihkan hati kita dari segala kotorannya. Jadi jangan, maaf seribu maaf, jangan membuat fitnah masyarakat. Masya Allah, secara zahir penampilannya plak 100% sesuai dengan sunnah. Dengan pakaiannya, dengan jenggotnya, dengan sorbannya, dengan siwaknya, jazakallahu khairan. Tetapi batinnya wal'iyadubillah kotor. Tiba-tiba membenci fulan, membenci Allah. Loh kenapa? Su'ubban, buruk sangka. Nah, kita katakan antum belum meneladani Rasulullah. Walaupun secara zahir penampilan antum sesuai dengan penampilan Rasulullah. Karena yang diminta Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tentang al-uswatul hasanah, zahiran wa batinan, itu yang dijelaskan oleh al-ulama. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya. Apa kata Rasulullah kepada Anas? Ya bunai, in qadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghisyun li ahadin. Wahai anak, apabila kamu sanggup ketika memasuki pagi harimu dan juga malam harimu, tidak ada di dalam hatimu rasa ingin menipu. Dalam arti juga dengan maknanya, rasa membenci seseorang atau dengki terhadap seseorang, laksanakan. Ya bunai dzalika min sunnati. Perhatikan. Wahai anak, ini termasuk dari sunnahku Rasulullah. Membersihkan hati secara batin, itu termasuk dari sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dalam arti menghidupkan sunnahku secara zahir dan batin, dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam surga. Allahu Akbar. Ini caranya. Mau bersama Rasulullah dalam surga? Bersama Rasulullah dalam surga? Hidupkan sunnah-sunnahnya zahiran wa batinan tanpa pengecualian. Wallahu ta'ala a'lam. Waktu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang belum kita jawab, insyaAllah akan kita jawab di pertemuan yang akan datang.